بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، khana bidina asakum wa. Kita lanjutkan kajian al-aqidah al-islamiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui permasalahan tauhidul asma wa sifat. Selanjutnya as-su'alus sadis, soal yang ke-6. Aina Allah, di manakah Allah subhanahu wa ta'ala? Al-jawab, Allahu fawqal 'arsy 'ala as-sama'. Allah subhanahu wa ta'ala di atas ars, di atas langit. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah yang maha pengasih beristiwa di atas ars. Ai ala wartafa'a, artinya Allah berada di tempat yang tinggi di atas ars. Kama ja'a fil Bukhari anit tabi'in, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari ucapan tabi'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis kitab sebelum menciptakan makhluknya. Fa huwa maktubun indahu fawqal arsh, dan telah tertulis di sisinya di atas arsh. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Dalam soal yang ke-6 ini ada beberapa permasalahan yang penting. Yang pertama, ketika ditanya aina Allah, maka disyariatkan untuk menjawab Allah fawqal arsy 'ala as-sama'. Allah di atas arsy, di atas langit. Dan ini merupakan ciri seorang mukmin. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Muawiyah Ibnu al-Hakam As-Sulami radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang budak perempuan, aina Allah, di manakah Allah? Qalat fis sama. Budak perempuan itu menjawab, di langit. Qala Rasulullah bersabda, i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia, sungguh dia adalah wanita yang beriman. Jadi jawaban Allah fawqal ars ala sama itu menunjukkan keimanan seseorang dan imannya masih bersih di atas fitrah. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, makna al-arsh. Apa itu al-arsh? Kalau kita pandang dari sisi bahasa, ialah as-sarirul khas bil malik, ranjang khusus untuk raja. Kalau diartikan menurut bahasa, ars itu ialah apa ini? As-sarirul khas bil malik, ranjang khusus untuk raja. Nah, ranjang istimewa untuk apa ini? Sang raja. Adapun jika ditinjau menurut syariat, al-ars ialah al-arsul azim alladhi istawa alaihi ar-rahman jalla jalalah, tempat yang sangat besar di mana Allah yang Maha Pengasih bersemayam di sana. Nah, bersemayam itu tinggal di suatu tempat ya yang tinggi. Nah, baik. Jadi ars itu bukan kursi, sebagaimana dalam ayat kursi, wasi'a kursi hussamawati wal ard. Kursi Allah luasnya langit dan bumi. Ars bukan kursi. Nah, karena menurut syariat, kursinya Allah Subhanahu wa taala itu ialah maudhi'u qadamai, yakni tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Di kursi Allah adalah tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga, barakallahu fikum. Al-arsu a'lal mahluqat wa akbaruha. Di ars itu adalah makhluk Allah yang tertinggi dan terbesar. Jadi kalau ditanya makhluk Allah yang paling tinggi dan yang paling besar itu apa? Al-Arsy. Nah, tidak ada yang lebih tinggi daripada apa ini? Arsy, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar daripada arsnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Permasalahan berikutnya, di dalam pembahasan ini kita bisa mengetahui bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Al-iman bistiwa'illahi 'alal arsy. Nah, dan ini merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Bahkan di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang masalah ini. Nah, di 7 tempat di dalam Al-Quran kalau dalam surat Thaha ayat yang ke-5 disebutkan dengan lafaz Ar-Rahman alal arsy istawa. Adapun di 6 tempat yang lainnya disebutkan dengan lafaz Tsumma istawa alal arsy. Ini merupakan dalil Allah beristiwa di atas arsy yang disebutkan dalam Al-Quran. Taib, barakofikum. Adapun ahlul batil dari kalangan ahlul taktil wat ta'wil wat tahrif, bahwa makna istiwa itu adalah alistila mengendalikan kekuasaan, tidak menunjukkan Allah itu berada di atas arsy, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu mengendalikan kekuasaan di atas arsy. Namun tidak kita tetapkan di mana keberadaan Allah. Ini adalah keyakinan ahlul batil dari kalangan Mu'attilah, yakni yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga ahlul tahrif wa ta'wil, orang yang biasa menyimpangkan makna dari yang sebenarnya. Padahal di dalam bahasa Arab tidak dikenal istiwa itu bermakna alistila. Di dalam bahasa Arab istiwa itu maknanya ialah al-ala wartafa atau al-ulu walirtifa, artinya berada di tempat yang tinggi. Barakofikum. Kemudian dari pembahasan ini kita juga bisa mengetahui tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah zatnya berada di tempat yang lebih tinggi daripada makhluknya. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 255, wa huwal aliyyul azim, dan Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Zatnya juga berada di tempat yang tinggi. Seperti dalam surat Al-Mulk ayat 16, amintum man fis sama, apakah kalian mengimani zat yang ada di langit. Taib, barakofikum. Selanjutnya as-su'alu sabi, halillahu ma'ana, apakah Allah bersama kita? Al jawab, Allahumma ana yasma'una wa yaruna wa ya'lamu ahwalana. Allah menyertai kita, mendengar kita, melihat kita, dan mengetahui keadaan kita. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala la takhafa. Allah berfirman, janganlah kalian berdua takut. Ini Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, Innani ma'akuma, sesungguhnya aku menyertai kalian berdua. Asma'u wa'ara, aku mendengar dan aku melihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, Innakum tad'una sami'an qariba, sesungguhnya kalian berdoa kepada Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat. Wa huwa ma'akum, dan Dia bersama kalian. Kawau muslim, ai bi ilmihi yasma'ukum wa yarakum, yani Allah menyertai kalian dengan ilmunya. Allah melihat kalian dan Allah mendengar kalian dan Allah melihat kalian. Taibar kafir. Di dalam soal yang ketujuh ini, karena kita nak azab kemuah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, al-iman bima'iyatillahi ta'ala, mengimani ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tadi, Innani ma'akuma, sesungguhnya aku menyertai kalian berdua. Sudah disebutkan dalam hadis, Wa huwa ma'akum, dan Allah bersama kalian. Ini merupakan dalil tentang ma'iyatullah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, ma'iyatullah terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah ma'iyatullah al-khassah, Allah menyertai hambanya secara khusus, yang mengandung makna menjaga dan melindunginya. Dan ini hanya diperlakukan terhadap hamba-hambanya yang beriman. Kemudian yang kedua, ma'iyatullah al-ammah, Allah menyertai hambanya secara umum, yang mengandung makna mendengar, melihat dan mengawasi hamba-hambanya. Dan ini berlaku untuk seluruh makhluknya. Barakallahu fikum. baik yang mukmin maupun yang kafir. Kemudian permasalahan yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa makna Allah menyertai kita ialah biilmihi, ilmunya, la bidzatih, bukan zatnya. Jadi zatnya Allah beristiwa di atas arsy, tapi ilmunya Allah menyertai kita semua, mendengar, melihat, dan mengawasi keadaan kita. Adapun zat Allah tetap berada di tempat yang tinggi di atas makhluknya. Adapun ahlul batil dari kalangan al-Jahmiyah, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyertai hambanya dengan zat-Nya, yang berarti Allah menyatu dengan setiap makhluknya, yang berarti Allah lebih dari satu. Waliyadu billah. Dari ucapan semacam itu, dan ini merupakan ucapan yang paling sesat dalam bab ini. Nah, jadi ketika mereka ditanya, di mana Allah? Allah di mana-mana. Ditanya lagi, bi ilmi au bi dzati? Ilmunya yang di mana-mana ataukah zat Allah? Dijawab, bi dzati. Zatnya. Kalau orang itu punya kecerdasan sedikit saja, dia akan menyimpulkan zatnya Allah di mana-mana. Berarti Allah lebih dari satu. Lalu bagaimana dengan keyakinan kita bahwasanya Allah itu satu? Barakalakum. Nah, maka mereka tidak akan bisa menjawab kecuali berbelit-belit dan akhirnya terbelit. Nah, barakalakum. Selanjutnya, as-su'al ats-tsamin, soal yang ke-8. Ma hiya fa'idatut tauhid? Apa faedah tauhid itu? Al-jawab, fa'idatut tauhid yal amnu fil akhirah minal adzabil mu'abbad wal hidayah fid dunya wa taghfirud dzunub. Faedah tauhid ialah mendapatkan keamanan di akhirat nanti dari azab yang kekal, kemudian mendapat hidayah di dunia, kemudian bisa menebus dosa-dosa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur aduk keimanan mereka dengan kedzaliman, ulaika lahumul amnu, mereka itu akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka juga akan mendapatkan hidayah. Bidzulmin ay bisyirkin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul ibadi ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya ialah tidak mengadab orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, di dalam soal yang ke-8 ini, Qolamatina Azzaqallah, kita bisa mengambil beberapa permasalahan penting. Yang pertama, tentang fa'idatul tauhid. Apa fa'idah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid yang benar? Benar dalam memahami tauhid rububiyah, benar dalam mengimani tauhid uluhiyah, benar dalam mengimani tauhidul asma wa sifat. Disebutkan di dalam kitab ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil jika kita betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ialah al-amnu fil akhirah minal adzabil mu'abbad. Mendapatkan keamanan di akhirat dari adab yang kekal. Jadi ketika di akhirat nanti, kepada bintina asyakumullah, hanya ada dua tempat yang dihuni oleh manusia. Yang pertama ialah al-jannah, dan yang kedua ialah an-nar, surga dan neraka. Taib barakufikum. Maka siapapun yang berhak masuk ke dalam jannah, maka merekalah orang-orang yang paling berbahagia saat itu. Dan barang siapa yang masuk ke dalam neraka, maka mereka itulah orang yang paling sengsara dari kiamat nanti. Barakufikum. Namun ada sebagian manusia yang merasakan dua tempat itu. Barakufikum. Mereka masuk ke dalam neraka untuk menebus dosa-dosanya. Tapi kemudian mereka keluar dari neraka dan bisa menikmati indahnya surga. Siapakah mereka itu? Mereka itu ialah al-usatu minal muhdi, ahli maksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Maka keamanan di akhirat nanti itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah al-amnul mutlak, mendapatkan keamanan secara mutlak. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang bertauhid dan ahlu to'ah. Jadi ahlu to'ah minal muwahhidin, orang-orang yang taat dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Mereka tidak masuk neraka sama sekali. Aman secara apa ini? Mutlak. Atau mereka ini adalah orang-orang ahli maksiat dari kalangan ahlu tauhid yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang lain. Sudah ditetapkan masuk ke dalam neraka untuk menebus dosa-dosanya, tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga yang lain untuk supaya membatalkan keputusan itu sehingga mereka tidak jadi masuk neraka selama-lamanya. Ini salah satu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang seperti ini juga mendapatkan al-amnul mutlak. Tapi jangan merasa bisa seperti ini, karena enggak semuanya ini ahli maksiat yang bertauhid yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk batal masuk neraka. Kalau yang tadi jelas ya, ahli ta'ah minal muwahidi, ahli tauhid yang taat langsung masuk surga. Barakallahu, aman secara mutlak. Nah, yang kedua ini juga aman secara mutlak, tapi karena mendapatkan apa ini? Syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lain untuk batal masuk neraka. Kemudian keamanan yang kedua, al-amnul muqayyad. Al-amnul muqayyad itu keamanan yang terbatas. Maksudnya keamanan yang terbatas di sini ialah mereka-mereka ahli maksiat dari kalangan muwahhidin yang masuk ke dalam neraka. Kemudian dikeluarkan dari neraka itu. Barakallahu fikum. Mereka ini ada dua golongan. Golongan yang pertama ialah keluar dari neraka karena mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lain. Sudah masuk ke dalam neraka, hancur. Nah, seperti ah. Kemudian mendapat syafaat dan mereka pun dilempar ke sungai kehidupan dan permunculan, tumbuh kembali jasad-jasad mereka. Nah, ada juga golongan yang kedua ialah mereka yang dikeluarkan dari neraka itu semata-mata karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dapat syafaat dari Rasulullah, juga tidak dapat syafaat dari yang lainnya, tapi betul-betul murni fadilah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika semua petugas pemberi syafaat sudah melaksanakan tugasnya masing-masing dan sudah selesai, maka tinggal Allah Arhamar Rahimin, Yang Maha Rahman, Yang Maha Rahman. Fayaqbidu qabdatan minan nar fayakhruju minha qauma lam ya'malu khairan qattu qad atu himama. Allah mencabut sebagian kaum yang dari neraka yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun kecuali tauhid yang ia miliki, dalam keadaan mereka sudah hancur seperti aam. Barakofikum. Baik. Nah, dua golongan ini disebut dengan golongan ahli tauhid yang mendapatkan al-amnul muqayyad. Nah, dari kesimpulan tadi menunjukkan bahwa tauhidlah yang menentukan orang itu terbebas dari kekekalan neraka. Nah, kekekalan tidak bebas dari neraka kan ya, kadang-kadang ada yang masuk neraka ya. Bebas dari apa ini? Kekekalan neraka. Walaupun masuk tapi gak sampai kekal, itu diantara faktor utamanya ialah karena tauhid. Ini merupakan keutamaan yang luar biasa, nomor satu. Oleh sebab itulah setiap nabi dan rasul ketika akan meninggal dunia, seringkali mereka berwasiat agar anak cucunya dan umatnya tidak mati kecuali dalam keadaan muslim yang tertawai. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini keutamaannya pertama. Keutamaan yang kedua, al-hidayah fi dunia, mendapatkan hidayah ketika di dunia. Ini wahum mutadun. Orang yang bertauhid, barakallahu fikum, itu akan mendapatkan hidayah di dunia. Nah, baik hidayah yang ia dapatkan itu hidayah yang umum ya, maupun yang khas. Yang umum barakofikum, dia terbebas dari kesyirikan dan kekufuran. Karena orang itu kalau akalnya masih waras, kemudian memilih tauhid dan meninggalkan kesyirikan atau kekufuran, maka berarti orang ini apa ini? Terbimbing, orang yang pintar, cerdas. Tapi kalau orangnya akalnya masih waras, kemudian memilih kekufuran atau kesyirikan daripada tauhid, maka dianggap tidak terbimbing alias bodoh. Oleh sebab itulah mengapa orang-orang di zaman Rasulullah yang kafir sebut apa ini? Orang-orang kafir jahiliyah. Padahal mereka itu banyak yang cerdas akalnya, ya. Tapi mereka tidak terbimbing karena membela baik kekufuran dan kesyirikan. Ini secara umum. Secara umum keluar dari kegelapan kesyirikan dan kekufuran menuju kepada cahaya Islam dan tauhid. Adapun hidayah yang khusus, spesial. Ini di samping mendapat hidayah keluar dari kekufuran dan kesyirikan, juga mendapat hidayah untuk bisa meniti jalan yang benar. Barakafikum. Sebagian ulama ada yang kemudian menjelaskan dengan istilah al-hidayah fis-sirat dan al-hidayah al-sirat. Al-hidayah fis-sirat dan al-hidayah ala sirat. Nah, hidayah di jalan yang benar dan hidayah di atas jalan yang benar. Fi dan ala itu sudah ada bedanya. Al-hidayah fis sirat dan al-hidayah ala sirat. Barakallahu'alaikum. Kalau al-hidayah fis sirat itu mendapat hidayah yang umum tadi, dia terbebas dari kekufuran dan kesyirikan secara umum, menjadi muslim. Kalau al-hidayah al-sirat itu tidak hanya jadi muslim, tapi juga menjadi sunni, orang yang mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak semata-mata keluar dari kesyirikan dan kekufuran, tapi juga terbimbing untuk bisa menjalankan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, tetapi kalau kita simpulkan dari dua hidayah tadi, tauhid inilah yang paling apa ini? berperan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah itu kepada seorang hamba. Dimulai dari hidayah yang sifatnya umum, hidayah fisirat, kemudian terus tersemi sampai akhirnya hidayah khosah atau hidayah ala sirat. Nah, ini keutamaan tauhid yang kedua. Yang ketiga, takfir dunub. Nah, tauhid ini bisa menghapus dosa. Nah, jadi nanti dari kiamat barakallahu'alaikum ada sebagian, ada sebagian makhluk, sebagian manusia barakallahu'alaikum yang mendapatkan pelayanan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadanya dosa-dosanya yang sangat banyak, dan hamba itu sudah yakin dirinya hancur dan pasti masuk ke dalam neraka, ternyata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada hamba itu bahwa ada tauhid yang dia miliki, dan semua dosa-dosanya tadi itu diampun oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung masuk dalam jannah. Ini disebutkan dalam hadisul bitaqah yang sangat panjang barakallahu. Nah, kenapa ya kok sampai diampuni semuanya itu? Karena tauhidnya. Nah, tapi enggak semua mendapat perlakuan semacam ini. Ada yang kemudian benar-benar masuk neraka walaupun enggak kekal selamanya, tapi dapat keutamaan tauhid yang tadi. Aman dari kekalan azab neraka. Nah, yang ini diampuni semua dosa-dosanya sehingga tidak jadi masuk neraka. Barakallahu. Nah, tapi enggak semua mendapatkan semacam itu. Sehingga satu kesimpulan yang harus kita yakini bahwa tauhid merupakan perkara yang paling penting di dalam Islam ini dan tidak boleh diremehkan sedikit. Nah, jadi itulah sebabnya para nabi dan rasul dakwah mereka ialah dakwah itu tauhid. Kemana-mana tauhid yang dibawa, kemana-mana tauhid yang disampaikan barakallahu, kemana-mana tauhid yang ditekankan, walaupun membahas masalah akhlak, masalah fikih, tauhid tetap diikut sertakan. Karena tanpa tauhid semua amalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu. Dan itu akan dibahas pada bab berikutnya tentang syarat diterimanya amal. Di antaranya nanti ada ikhlas, yang mana ikhlas itu adalah bagian dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita malam hari ini bermanfaat dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selain Rasul masih ada pemberi syafaat yang lainnya. Contoh pemberi syafaat yang lainnya itu siapa? Nah, jadi petugas memberi syafaat selain Rasul sallallahu alaihi wasallam Naam, ialah al-malaikah, para malaikat, wal-anbiya, para nabi yang lain, kemudian al-afrad, yakni anak-anak yang mati dalam keadaan masih kecil, belum balik. Naam, kemudian juga para suhada, para bekom. Ini semuanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat, dan syafaatnya itu terbatas. Di syafaat itu dibatasi oleh Allah dengan izin dari Allah. Jadi ada syafaat yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang bisa yang lainnya. Nah, tadi yang saya ceritakan seperti syafaat bagi mereka yang sudah divonis masuk neraka kemudian batal, ini Rasulullah juga diberi wewenang, yang lain juga diberi wewenang untuk syafaat, memberi syafaat kepada orang yang sudah masuk neraka agar dikeluarkan. Ini Rasulullah dikasih wewenang, yang lain juga dikasih wewenang. Demikian. Tapi ada yang khusus untuk Rasul, yang lainnya enggak. Seperti as-syafaatul udhma, syafaat besar, yakni syafaat agar Allah segera memutuskan hisab, agar manusia tidak mengalami kesulitan dan kepenatan yang panjang. Termasuk juga syafaat untuk membuka pintu surga. Iya, khusus untuk Rasul. Jadi ketika semua orang yang beriman sudah melewati sirat dan sudah melewati kontor jembatan untuk kisos, mereka berada di halaman surga, tapi menemukan pintu surga masih apa ini? Tertutup. Saat itu Rasulullah lah yang apa ini? Memberi syafaat, maju untuk minta dibukakan pintu itu, sehingga mereka semuanya bermasuk, khusus untuk beliau. Wallahu ta'ala bismillah.